Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة العشاء dan salat tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru ad-dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ini merupakan penggalan hadis yang panjang yang kita kenal dengan hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan bil laili wan nahar, baik pada malam hari ataupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa, semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Begitu juga di dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain yang disahihkan sebagian ahlul ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu khatta'. Khatta' di dalam istilah bahasa Arab ala wazan fa'al, ini menunjukkan mubalaghah. Artinya dia terus-menerus melakukan kesalahan, bukan satu atau dua kali, tetapi terus melakukan kesalahan-kesalahan. Dan ini sejalan dengan hadis qudsi tadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, kalian senantiasa melakukan siang, melakukan kesalahan, ya, baik pada malam hari ataupun siang hari. Tapi di situ ada solusi. bagi kita umat manusia ini, bagi kita anak Adam ini yang kita senantiasa melakukan kesalahan. Tidak ada dari kita yang terlepas dari kesalahan, kecil ataupun besar. Dan senantiasa kita melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang senantiasa melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian sukses mendapatkan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian takutkan. Ini makna al-falah, kesuksesan yang hakiki. Seorang itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari nikmat-nikmat Allah dan selamat dari apa yang dia takutkan dari azab-azab Allah. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang bagaimana? Yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Taubatan yang nasuh, taubatan yang benar. Taubat yang benar-benar taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada tiga dari syarat at-taubah. Dan kalau kita gali lebih dalam, di situ ada tambahan-tambahan sehingga ada lima syarat taubat. Bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuh, taubatan yang benar-benar taubat kepada Allah, harus memperhatikan kelima syarat ini. Syarat yang pertama adalah dia taubat dengan taubat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dari perkara dunia, bukan karena menginginkan dari perkara dunia, tidak, tapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah ibadah, dan syarat di antara syarat diterimanya ibadah adalah dia harus ikhlas. Mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari syarat-syarat at-taubah adalah an-nadam, yaitu dia menyesal dengan apa yang dari apa yang telah dia lakukan berupa dosa-dosa kemaksiatan, menyesal. Kalau tanpa ada penyesalan di dalam taubatnya, ini bukan taubat yang benar. Di antara alamat benarnya taubat seorang, dia menyesal dari apa yang dia lakukan, dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal telah melakukan maksiat, atau dia menyesal karena dia meninggalkan kewajiban. Dan faktor penyesalan itulah yang mendorong dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari syarat-syarat taubat adalah al-ikhla' anidzam. Dia berlepas diri dari dosa-dosa yang dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Karena tidak ada manfaatnya kalau dia bertaubat, tetapi dia mesti melakukan dosa-dosa yang dia bertaubat darinya. Itu bukan taubat namanya. Tapi seorang yang bertaubat, dia harus berlepas diri dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dosa-dosa yang dilakukan itu ada dua. Apakah karena meninggalkan kewajiban, atau karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya karena dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat misalnya, atau meninggalkan puasa, atau meninggalkan zakat, ini adalah dosa. Maka ikhlasnya, berlepas dirinya dari dosa tersebut adalah dia segera melakukan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban tersebut. Dan kalau ternyata dosanya adalah karena dia melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum khamr misalnya, berjudi atau lain sebagainya, maka ikhlasnya dia, berlepas dirinya dia dari dosa tersebut adalah dengan segera meninggalkan apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian syarat yang keempat, dari syarat-syarat taubat adalah al-azm. Dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, dan dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Dia bertekad bahwasanya apa yang telah menjadi masa lalu dia dari dosa-dosa tersebut, ya, dia akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi dan tidak terjatuh pada dosa yang sama. Ya, maka kalau kita perhatikan poin 2, 3 dan 4 ini adalah urutan. Ya, yang kedua adalah an-nadam, penyesalan dari apa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian al-ikhla', pada saat ini dia harus segera melepaskan diri dari dosa-dosa tersebut. Kemudian pada masa yang akan datang, fil mustaqbal, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian syarat yang kelima dari syarat-syarat taubat adalah dia bertaubat pada waktu masih diterima taubat. Pada waktu-waktu pintu taubat itu masih terbuka. Dan ini ada dua keadaan. Keadaan yang kembali pada dirinya sendiri dan keadaan yang sifatnya umum. keadaan yang kembali pada dirinya sendiri, pintu taubat itu akan senantiasa terbuka, ya, sebelum nyawanya, rohnya sampai pada kerongkongan dia. Ketika itu sudah tidak bermanfaat taubat dan penyesalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an." Taubat itu bukanlah untuk orang-orang yang melakukan kejelekan. Orang-orang yang melakukan kesalahan sampai ya baru ketika maut itu datang kepadanya dia mengucapkan tubtul an, aku bertaubat sekarang, tidak bermanfaat. Seperti taubatnya Fir'aun. Ya, ketika sudah tenggelam baru dia menyatakan taubatnya, tidak bermanfaat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat hambanya selama belum yughargir. Apa itu yughargir? Sebelum nyawanya sampai pada kerongkongan dia. Sebelum sekarat dia. Ya, baru dia menyatakan taubat. Ya, tidak bermanfaat lagi ketika itu. Maka perhatikan ini. Jangan sia-siakan atau sia-siakan waktu yang baik untuk bertaubat. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Ya. Bertaubat kita selagi masih sempat untuk bertaubat pada Allah. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang sifatnya umum. Yaitu sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Pada hari kami datangkan sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Ya, sebagian ayat ini ditafsirkan oleh para mufassirin, yaitu ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Maka ketika itu, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidak akan bermanfaat keimanan itu pada diri seseorang yang dia sebelumnya belum beriman. Ya, karena pada hari itu ya semua orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan apa yang dikhabarkan selama ini bahwasanya matahari terbit dari sebelah barat. Tetapi ketika itu pintu taubat sudah ditutup, tidak bermanfaat lagi. Ya. Tidak akan bermanfaat bagi diri itu keimanan. Bahkan bagi orang yang belum bertaubat sebelum, tidak bermanfaat lagi taubat ketika itu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari itu terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini menunjukkan bahwasanya batas ya untuk umum ya seluruhnya pintu taubat itu ditutup ketika matahari terbit dari sebelah barat, ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi. Ini kelima syarat taubat yang harus kita pahami. Yang pertama al-ikhlas. Yang kedua penyesalan. Yang ketiga kita berlepas diri dari dosa tersebut. Yang keempat ya, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, jangan sampai kita bertaubat ya pada waktu sudah tidak diterima lagi taubat. Dan situ ada syarat tambahan. Ketika itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, hak-hak orang lain, maka kita harus mengembalikan hak tersebut. Kalau ada harta orang yang kita ambil, maka kita kembalikan harta orang tersebut. Kalau ada orang yang kita sakiti, maka kita minta maaf kepada orang tersebut karena kita telah menyakitinya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pada saat-saat ini kita berada pada bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Ya, jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan waktu yang penuh barakah ini. Dengan segera kita bergegas dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dosa-dosa yang kita tidak tahu berapa besar dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Berapa banyak dosa-dosa yang belum kita sempat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kita untuk meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita keluar, selesai dari bulan Ramadan ini, kita bisa mencapai predikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.